sepi. Kenangan membunuh perlahan. Miris, mirisnya hati. Merasakan sedihnya aku. Daratan pastilah ada tebingnya. Sedang lautan pastilah ada pantainya. Dan cakrawala pastilah ada ujungnya. Tapi pediku tiada batasnya. Aku seorang yang tak lepas darimu, darimu masa lalu. Aku seorang yang melemah tanpamu. Betapa aku tak bisa lepas dari bayangmu. Akan pernah jatuh.